meskipun dirimu setia. Bukankah kita telah berjanji kan bersama hingga akhir nanti? Sadarkanlah dirimu kasih, siapa yang engkau cintai? Cuma insan tak berpunya. Terima kasih.